بسم الله الرحمن الرحيم. Sepanjang ada semua aktivitas yang menjadikan kita zikir pada Allah, itu boleh dilakukan di masjid. Boleh dilakukan di masjid. Hati-hati ya. Orang yang menghambat orang lain ke masjid untuk mendekat pada Allah, itu disebut orang paling zalim di muka bumi oleh Quran. Jadi kalau ada orang zalim, maka yang paling zalim yang menghambat orang untuk ke masjid. Okay. Di apapun itu, misalnya, maaf, orang mau ke masjid, mau sholat, dihalangi. Orang mau ta'lim, dihalangi. Orang mau baca Quran, dihalangi. Di setiap orang yang menghambat apapun jenisnya, disebut oleh Quran, ini orang paling zalim. Hati-hati ya. Karena di masjid itu kenapa? Di masjid itu ada hidayah. Hidayah. Di ketika seseorang mau mendapatkan hidayah dihambat, Allah murka itu. At-Taubah surat ke-9 ayat ke-18. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Surah ke-9 ayat 18. At-Taubah ayat 18. Ini orang mau dapat hidayah dihambat oleh orang ini. Dihalangi, ya. Apapun itu bentuknya, maka oleh Quran disebut ini orang paling zalim. Orang mau dapat hidayah dihalangi, hati-hati. Dan nanti ibu bapak sekalian hati-hati, ada paham yang sangat berbahaya sekarang. Itu paham liberal. Paham liberal itu sangat berbahaya, hati-hati. Paham liberal itu lebih berbahaya daripada saya katakan misal, maaf ya, terorisme dan sebagainya. Yang lebih berbahaya itu paham liberal. Karena paham liberal itu bukan hanya, sekali lagi, bukan hanya menghambat orang untuk mengenal Islam, tapi juga menghambat orang untuk taubat. Menghambat orang untuk taubat. Saya beri contoh. Misal ya, ketika ada seseorang bisa melakukan perbuatan buruk, taruhlah homoseksual atau lesbian, dia ingin taubat, ingin kembali, dia sadar itu penyakit, dikatakan, gak apa-apa, ini kan fitrah manusia, bawaan hidup. Ingin taubat, dia hambat. Ada seseorang yang ingin kembali kepada Islam dengan baik. Ada orang mau masuk Islam, mau dapat hidayah, ingin tobat dari keburukannya, dikatakan semua agama itu sama. Hanya caranya beda. Jadi lebih berbahaya dibandingkan yang lainnya. Karena bukan hanya membuat orang kenal dengan agama, tapi dihambat untuk mendapatkan hidayah dan dihambat dari tobat. Hati-hati ya. Hati-hati.